pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 8 Juli 2017 dibacakan Ardiansyah. Irwandi Yusuf mulai melakukan gebrakan hari kedua menjabat gubernur. Aminullah Usman resmi pimpin Banda Aceh untuk 5 tahun ke depan. Dua pria bersenjata parang merampok sepeda motor milik warga. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan wakilnya Nova Iriansyah memasuki hari kedua pasca pelantikan sudah mulai melakukan gebrakan untuk mewujudkan janji politik dan program penyederhanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Aceh. Kemarin wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah menggelar rapat kerja dengan pihak Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan instansi teknis lainnya mengenai program JKA Plus yang akan dijalankannya bulan ini. Nova memerintahkan Dinas Kesehatan dan BPJS untuk segera membentuk tim penyederhanaan sistem pelayanan berobat melalui program Jaminan Kesehatan Aceh. Untuk pembentukan tim dan penerbitan SK timnya, Wakil Gubernur memberikan waktu kepada Dinkes dan BPJS Kesehatan bersama instansi terkait lainnya 1 minggu. Nova Iriansyah menyatakan rapat kerja dengan pihak Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan ini untuk merealisasikan janji kampanye Pilkada Gubernur kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif mengatakan tim penyederhana sistem pelayanan kesehatan yang akan dibentuk dalam minggu ini terdiri dari Dinas Kesehatan, BPJS, RSUZA, RSIA, RSJ, Dinas Registrasi Penduduk, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya. Adapun tugas tim antara lain mengidentifikasi masalah dan hambatan pelayanan berobat yang dirasakan pasien pemegang kartu JKA dan JKN atau yang belum ada kartu di rumah sakit dan puskesmas, kemudian dicarikan solusi yang cepat dan tepat. Selanjutnya mencari masalah hambatan rujukan pasien sakit berat dari puskesmas ke rumah sakit. Sudarlun, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh terpilih H. Aminullah Usman dan Zainal Arifin resmi memimpin Kota Banda Aceh untuk 5 tahun ke depan. Keduanya disumpah dan dilantik Gubernur Aceh Irwandi Yusuf atas nama Presiden RI dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRK setempat Jumat kemarin. Pelantikan Aminullah Zainal berlangsung hikmat. Rapat paripurna pengambilan sumpah dan pelantikan dipimpin Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadilah. Ratusan tamu undangan memenuhi ruangan pelantikan yang berlangsung di gedung DPRK lama, satu kompleks dengan Balai Kota. Aminullah dalam pidato perdananya menyampaikan akan membenahi Banda Aceh menjadikan kota gemilang dalam bingkai syariat. Saat ini sebuah tim sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM Banda Aceh. SKPK diminta bisa melahirkan rencana tahunan yang akomodatif terhadap warga dengan waktu terukur. Sementara Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyampaikan 8 pesan khusus kepada Aminullah Zainal. Di antaranya meminta keduanya tetap kompak dalam memimpin Banda Aceh. Selain itu, Irwandi juga meminta pasangan ini membina hubungan dengan legislatif sebagai mitra kerja, sehingga agenda kegiatan di daerah dapat dilaksanakan dengan baik. Sudarlun, dua pria bersenjata parang merampok sepeda motor milik warga yang mengejar mereka saat mencuri kambing di kawasan Cibrik Baru, Kecamatan Samtalira Aron, Aceh Utara, Kamis kemarin sekitar pukul 04.55 waktu Indonesia Barat. Kedua pria itu mengambil sepeda motor warga karena sepeda motor yang mereka gunakan mogok. Pihak kepolisian menyebutkan aksi pencurian kambing oleh dua pria yang belum diketahui identitasnya awalnya dilihat Hamdani warga Samtalira Aron. Karena curiga terhadap kedua pria yang membawa kambing menjelang subuh itu, lalu Hamdani dan dua warga lainnya mengejar kedua pria tersebut. Merasa dikejar, kedua pria tersebut dalam pelariannya membuang kambing yang dicuri dan kabur ke arah Cibrik Baru. Sampai di desa itu, sepeda motor Mio yang dikendarai kedua pria tersebut mogok. Satu dari dua pencuri itu membawa parang. Dia mengayunkan parang dan mengejar Hamdani dan dua warga lainnya. Karena takut, Hamdani dan dua warga tadi terpaksa lari dan tidak sempat mengambil sepeda motornya. Sehingga pelaku langsung mengambil sepeda motor milik Hamdani lalu kabur. Polisi masih menyelidiki identitas kedua pria yang gagal mencuri kambing itu namun membawa kabur sepeda motor milik warga. Sudarlun Huzaimah, 47 tahun, ibu rumah tangga warga desa Arabungong, Kecamatan Perdada Biren, tewas dalam kasus tabrak lari di kawasan perbatasan jembatan desa Tupok Tunong dan Pulau Lawang, Kecamatan Jempa Biren, kemarin malam. Keluarga korban, Zulhelmi, yang juga Gesi Arabungong, mengatakan saat itu Huzaimah bersama suaminya Abdul Munir, 51 tahun, pulang dari Biren ke Perdada mengendarai sepeda motor Vario CBR BL4722ZX. Tiba di kawasan jembatan Tupok Tunong, mereka ditabrak truk barang dari arah berlawanan. Keduanya jatuh ke badan jalan dan mengalami luka serius. Usai menabrak korban, truk barang tersebut langsung tancap gas. Sementara korban ditolong warga. Huzaimah meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban segera dibawa ke IGD RSUD Biren. Sedangkan suaminya yang mengalami luka berat masih menjalani perawatan di RSUD Biren. Korban meninggalkan dua anak yang sudah dewasa, yaitu Safrizal 25 tahun dan Jamal 23 tahun. Kasus itu telah dilaporkan ke Polres Biren dan Jasara Harja. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, rumah milik Dedi Sumarlis, 34 tahun, penduduk desa Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, atapnya terbang disapu angin puting beliung Jumat siang. Musibah tersebut juga menyebabkan istri korban, Titin, 28 tahun, pingsan lantaran terjebak di dalam rumah. Camat Pulau Banyak, Rudi Faisal, mengatakan angin puting beliung datang disertai hujan deras. Kondisi ini membuat warga panik, terutama istri Dedi yang terjebak di dalam rumah. Derasnya angin menyebabkan seluruh atap rumah milik Dedi terangkat hingga puluhan meter. Bahkan barang yang ada di dalam rumah semuanya berantakan, serta basah kuyup turut disapu angin disertai hujan. Sementara itu warga sesaat setelah angin reda mendatangi rumah korban. Saat itulah ditemukan Titin, istri Dedi, dalam keadaan pingsan. Seketika itu juga langsung diberikan pertolongan hingga siuman. Dedi beserta keluarganya sementara ini tinggal di rumah orang tuanya. Sudarlun, Aceh ditunjuk menjadi tuan rumah Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional atau PIRN ke-16 tahun 2017 yang akan berlangsung 9 hingga 16 Juli 2017 mendatang. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dijadwalkan akan membuka perhelatan akbar tingkat nasional tersebut di SMA Negeri Modal Bangsa Aceh Besar. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Dr. Andes Laisani mengatakan Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional ini mengusung tema dari Aceh untuk Indonesia dengan subtema penguatan peran IPTEK dalam meningkatkan nilai tambah potensi daerah bagi kemajuan bangsa. Tujuan pelaksanaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat dan kemampuan remaja di bidang ilmu pengetahuan, membimbing remaja melaksanakan penelitian ilmiah yang terkait dengan lingkungan sekitar, dan meningkatkan kesadaran mereka dalam pemanfaatan IPTEK terhadap pengelolaan dan pemecahan masalah di lingkungan sekitar. Laisani mengatakan jumlah peserta Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional tahun 2017 600 orang yang terdiri dari perwakilan SMA, SMK, dan MA se-Indonesia dengan rincian 450 orang siswa dan 150 orang guru. Sudarlun, Kari Bersuara Merdu Muzamil Hasbalah, 24 tahun, resmi mempersunting Sonia Ristanti, 22 tahun, Jumat kemarin. Akad nikah berlangsung di Masjid Agung Al-Makmur Lamprik, Banda Aceh, usai salat subuh. Muzamil menjadi imam salat subuh, setelah itu ia mengikrarkan janji suci di depan seribuan jamaah yang hadir. Pernikahan Hafidz dan Imam Muda Muzamil Hasbalah mencatat sejumlah fakta menarik. Tanggal 7 bulan 7 tahun 2017 dipilih oleh lulusan ITB ini untuk memulai babak baru hidupnya bersama sang istri Sonia Ristanti. Selain untuk mudah mengingat, dalam Islam tak ada yang istimewa dengan tanggal tersebut. Hari Jumat di bulan Syawal dipilih Muzamil dengan alasan hari baik untuk mengawali niat baik membina biduk rumah tangga dengan Sonia. Gadis beruntung yang dipersunting Muzamil itu merupakan adik kelasnya semasa di SMA 10 Fajar Harapan, Banda Aceh. Sonia merupakan lulusan Unsia, Banda Aceh. Menurut rencana, sang istri akan diboyong Muzamil ke Bandung, Jawa Barat untuk kemudian menetap di kota kembang itu. Menurut panitia, sepanjang sejarah Masjid Agung Al-Amprik berdiri, ini merupakan kali pertama bagi pihak panitia masjid